Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita berada di acara indahnya Keluarga Sakinah, yang mana sesaat lagi insyaallah kita akan sama-sama menyimak sebuah tausiah bersama Ustaz Muhammad bin Mar'ad Sewet Hafizullah Ta'ala, dengan pembahasan karya ya, dari sebuah karya dari Imam An-Nasa'i rahimahullah, yaitu Kitab Isratun Nisa. Dan kebiasa, silakan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya mengenai permasalahan keluarga ataupun rumah tangga, bisa Anda layangkan di 0853 1622 2226. Ya, walaupun seandainya malam ini tidak terjawab, insyaallah pertanyaan-pertanyaan akan kita kumpulkan, mungkin akan dijawab pekan depan. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Al-Ustaz Muhammad bin Mar'ad Sewet Hafizullah Ta'ala telah hadir di studio. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bakhair. Ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan untuk pendengar semuanya di kesempatan malam hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita lanjutkan kajian kitab Isratun Nisa, yakni pergaulan suami istri. Dan kita sudah sampai pada babul ghairah, bab kecemburuan seorang wanita. Dan disebutkan di sini hadisnya, kalau dihitung dari awal kitab, karena kitab Israt Nisa terkandung di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. Sehingga nomornya 3412. Qala rahimahullah, akhbarani Ibrahim ibnul Hasan al-Miqsami an Hajjaj an ibn Jurayj عن عطاء أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya sampai kepada istri Rasulullah SAW yang paling dicintainya, yaitu Aisyah رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت, berkata Aisyah, فقدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة. Aku pernah kehilangan Rasulullah SAW pada satu malam. فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. Maka aku menduga atau mengira bahwa beliau pergi ke salah satu istri-istrinya. فتجسستُ. Maka aku pun mencarinya, menyelidikinya. Faida huwa raqi'un, ternyata aku dapati beliau dalam keadaan sedang ruku' atau sajid atau sedang sujud. Yaqulu subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Aku dapati beliau sedang ruku' atau sujud dalam keadaan beliau berdoa berzikir subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Maka aku berkata, bi abi wa ummi, innaka lafi sya'nin wa inni lafi sya'nin akhar. Maka kata Aisyah, sungguh ibu dan bapakku sebagai jaminan, sesungguhnya engkau di dalam satu urusan, sedangkan aku di dalam urusan lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan hadis berikutnya, karena berbeda lafaz saja isinya sama, maka kita bacakan yang berikutnya. Akhbarani Ishaq ibn Mansur qala haddathana Abd al-Razzaq qala anba'ana ibn Jurayj qala akhbarani ibn Abi Mulaika anna Aishata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Disebutkan sanad yang lain oleh Imam An-Nasa'i yang juga berujung pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, iftaqadtu Rasulullah. Kalau tadi faqadtu, sekarang iftaqadtu. Dan ini lebih mubalaghah daripada yang tadi. Aku kehilangan Rasulullah sallam. Dzata lailatin, pada satu malam. Fadhalantu annahu dhahaba illa ba'd nisa'ih. Maka aku mengira bahwa beliau pergi ke salah satu istrinya. Fatajassastu, maka aku pun mencari-cari kemana Rasulullah SAW gerangan, meraba-raba dalam kegelapan. Thumma raja'tu fa'idha huwa raqi'un, kemudian aku kembali dan aku mendapati Rasulullah SAW sedang ruku' atau sujud mengucapkan subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant, faqultu bi abi wa ummi, maka aku katakan sungguh bapak dan ibuku sebagai jaminan. Innaka lafi sya'nin wa inni lafi sya'nin akhar. Engkau di satu urusan sedangkan aku di urusan lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya dua hadis ini yang kandungannya sama, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai wanita cemburu. Dan sudah kita katakan bahwa kecemburuan seorang wanita tidak menjadikan bahwa orang tersebut rendah atau memiliki dosa dan seterusnya, tidak demikian. Karena kecemburuan seorang wanita wajar. Tetapi di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting, yaitu pengakuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku di satu urusan sedangkan Rasul di urusan lain. Demikianlah kadang-kadang para wanita. Kadang-kadang kita tersenyum sendiri menghadapi para wanita. Dia cemburu sampai demikian tingginya, ternyata urusannya sama sekali di luar apa yang dia pikirkan. Sama sekali berbeda. Sebagaimana Aisyah berkata, ana fi sya'nin wa innaka la fi sya'nin akhar. Aku dalam satu urusan sedangkan engkau dalam urusan lain. Artinya Aisyah memikirkan sesuatu. Mungkin Rasulullah SAW ke istrinya yang sana atau yang sini, mungkin ada sesuatu, yakni ada hajat atau apa, dan dia tentunya cemburu, mungkin akan protes kalau ternyata benar. Ternyata Rasulullah SAW dalam keadaan raqi'un, sajidun, dalam keadaan sedang ruku', sedang sujud, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Aisyah. Maka itulah yang dikatakan oleh Aisyah di akhirnya, inni lafi sya'nin wa innaka lafi sya'nin akhar. Aku dalam satu urusan sedangkan engkau dalam urusan lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini sebagai pelajaran penting, bagaimana cemburunya seorang wanita, dan hendaklah suami mengetahui sifat mereka yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dan kadang mereka sendiri menyadari bahwa aku ini berlebihan cemburu, ternyata Rasulullah SAW urusan lain, aku di urusan lain, aku pikirannya kemana, Rasulullah SAW pikirannya kemana. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang ketiga, walaupun kandungannya mirip, tapi sepertinya kisah lain. Tetapi sama dari satu sisi, bahwa Aisyah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu pada hadis yang ke-3414. Akhbarani Sulaiman ibn Dawud qala anba'ana ibn Wahb qala akhbarani ibn Jurayj an Abdullah ibn Kathir annahu sami'a Muhammad ibn Qais yaqul sami'tu 'Aisyata. disebutkan dengan sanadnya pada hadis ini sampai pada Aisyah. Taqulu, Aisyah berkata, "Ala uhadditsukum 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa 'anni? Maukah aku ceritakan pada kalian tentang aku dan Rasulullah sallam, atau tentang Nabi sallam dan aku?" Qulna bala, kami katakan tentu. Qalat, Aisyah menceritakan, "Lamma kanat lailati," ketika malam itu adalah malam giliranku. "Inqalaba fawada'ana 'alaihi 'inda rijlaihi." Rasulullah sallam datang sebagaimana biasanya, kemudian masuk, meletakkan sendalnya di arah kakinya, melepaskan jubahnya, membentangkan hamparannya, kemudian berbaring di hamparannya. "Walam yalbas illa raisama dhanna anni qad raqadtu." Maka beliau pun berdiam sejenak sehingga beliau menduga kalau aku sudah tidur. Artinya Rasulullah SAW sepertinya berbaring tidur, padahal melihat bagaimana Aisyah, apakah sudah tidur atau belum. Maka ketika beliau menduga bahwa Aisyah sudah tidur, Rasulullah SAW bangun. "Thumman ta'ala ruwaida," beliau memakai sendalnya perlahan-lahan. "Wa akhadha rida'ahu ruwaida," mengambil jubahnya perlahan-lahan. "Thumma fatahal bab," kemudian membuka pintu juga ruwaidan perlahan-lahan. "Wa kharaja wa ajafahu ruwaida," kemudian keluar dan menutup pintunya juga perlahan-lahan. Aisyah mengetahui semua itu. "Wa ja'altu dir'i fi ra'si fakhtamartu," maka aku jadikan kain penutup dadaku diletakkan di kepalaku, kemudian aku memakai kerudungku. "Wa taqanna'tu izari," kemudian aku pakai kainku. "Wantalaktu fi isri," maka aku pun berupaya untuk mengikuti beliau. Kemana Rasulullah SAW pergi? "Hatta ja'al baqir," sampai datang ke baqir, kuburan baqi'il gharqad. "Farafa'a yadayhi 3 marrat," beliau AS mengangkat tangannya 3 kali. "Wa atala al-qiyam," dan berdiri dengan lama sekali. "Thumman harafa," kemudian berpaling. "Wan haraftu," maka aku pun cepat-cepat berpaling. Fa asra'tu, Rasulullah SAW berjalan semakin cepat, aku pun semakin cepat. Faharwaltu, Nabi pun berlari-lari kecil, aku juga ikut berlari-lari kecil karena takut ketahuan oleh Rasulullah SAW. Fa ahdara, ahdara disebutkan dalam syarahnya, maknanya adalah berlari lebih cepat lagi. Maka Aisyah pun berlari lebih cepat lagi. Wasabaqtuhu, dan aku lebih dulu, lebih cepat dari beliau. Maka fadakhaltu wa laysa illa anittaja'tu, maka aku segera masuk dan kemudian aku berbaring seperti semula. Fadakhala, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata, "Malaki ya Aisyah Rabiah, ada apa denganmu wahai Aisyah dari Aisyah, tetapi ditarkhim itu dipendekkan menjadi Aisyah. "Malaki ya Aisyah, ada apa denganmu wahai Aisyah?" Maka Aisyah menjawab, "Qala hasyan, qala latukhbiranni aw la yukhbiran." Saya ulangi, "Latukhbirinni aw la yukhbiranni al-latiful khabir." Aisyah tadinya tidak menjawab, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Hendaklah kau kabarkan kepadaku atau al-latiful khabir, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkabarkan kepadaku." Disebutkan di sini Aisyah dalam keadaan dadanya terengah-engah, perutnya juga terlihat nafasnya, dikatakan hasyan. "Qala la tukhbirinni," karena mukhatabah, "aw la yukhbiranni al-latiful khabir," hendaklah engkau khabarkan kepadaku, atau al-latiful khabir yang akan mengkhabarkan padaku. Qultu, maka kata Aisyah, aku katakan ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Fa akhbartuhu al-khabar, sungguh bapak ibuku sebagai jaminan untukmu, aku khabarkan semuanya kepada beliau. Qala anti sawad alladhi ra'aitu amami, apakah engkau bayang-bayang hitam yang aku lihat di hadapanku? Qultu na'am, kata Aisyah, iya, itu aku. Qalat fala hadani lahdatan fi sadri, maka Rasulullah pun menepuk dadaku dengan tangannya. Auja'atni, yang sempat menyakiti aku. Qala, yakni keras sehingga terasa sakit. Adhanti an yahif Allah alayki wa rasuluh, apakah engkau mengira bahwa Allah dan Rasulnya akan berkhianat? Qalat mahma yaktumun nas faqad 'alimahu Allah 'azza wa jalla, walaupun ditutup dari manusia, Allah tetap melihat. Ini kalau aku berkhianat haknya Aisyah, aku datangi ke istri yang lain, walaupun seluruh manusia tidak tahu, Allah tetap mengetahui. Qala na'am. Qala na'am. Qala fa inna Jibril alaihi salam atani. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, yang dijelaskan mengapa beliau keluar malam itu. Tadi ada Jibril alaihi salam datang kepadaku. Hina ra'aiti walam yakun yadkhul alaiki. Tetapi ketika melihat engkau, wahai Aisyah, wahai Aisyah, dalam keadaan engkau sudah masuk ke kamarmu, maka Jibril tidak mau masuk ke kamar. Waqad wada'at thiyabaki, sedangkan engkau sudah melepas pakaianmu. Ini pakaian luarnya sudah dilepas dengan pakaian untuk istirahat. Maka malaikat tidak masuk. Fanadani fa'akhfa minki, maka Jibril memanggilku dan berupaya untuk menyembunyikannya darimu. Fa'ajabtuhu, maka aku pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabulkan panggilan Jibril. Wa akhfaituhu minki, dan aku pun berupaya agar engkau tidak tahu. Wa dhanantu annaki qad raqadti, dan aku menduga engkau sudah tidur. Fakarihtu an uqubaki, maka aku pun tidak suka untuk membangunkan kamu. Artinya aku tidak tega membangunkan kamu untuk memberitahu. Wa khashitu an tastawhishi, dan khawatir engkau juga akan merasa takut sendirian kalau aku tinggal, sehingga biarkan kamu tidur. Setelah tidur aku pergi bersungut-sungut dengan sembunyi, dengan perlahan, agar engkau tidak bangun, engkau tetap tenang di tempat tidurmu. Fa amarani an ati ahlal baqi, ternyata Jibril memerintahkan dari Allah Subhanahu wa taala agar aku mendatangi penduduk Baqiyah, atau mendatangi kuburan Baqiyah. Fa'astaghfiru lahum, maka aku diperintah untuk mendoakan ampunan untuk mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian ini masya Allah memberikan sekian banyak pelajaran, khususnya pelajaran yang berkait dengan hubungan suami istri. Bahwa di sini kelihatan bagaimana suami yang merupakan sebaik-baik suami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sangat adil, tetap memberikan bagian pada istri-istrinya hak-haknya dengan sama, khususnya pada perkara-perkara yang zahir. Perkara yang zahir adalah urusan ma'isyah dan urusan waktunya. Adapun urusan hati, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya lan ta'dil bainahum, bahwa engkau enggak akan bisa adil. Walau harast, walaupun engkau bersungguh-sungguh. Maka dikatakan di sini Rasulullah SAW menyatakan, apakah mungkin Allah dan Rasulnya bersikap tidak adil? Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah kasih sayangnya kepada istrinya. Dia tidak tega, tidak ingin membangunkan istrinya. Dibiarkan. Antara dua perkara. Pertama, kalau dia diberitahu aku mau pergi, berarti dia merasa sendiri. Itu namanya istauhasyat. istauhasyat, maksudnya merasa takut sendirian dan sebagainya, sehingga ditemani dulu sampai tidur. Begitu tidur baru beliau pergi perlahan-lahan supaya tidak bangun. Ini kasih sayang Rasulullah SAW pada istrinya. Demikian pula kita mendapatkan pelajaran daripadanya bahwa Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menziarahi kuburan Baqi dan mendoakan dengan ampunan untuk kaum muslimin yang ada yang dikubur di kuburan Baqi. Ikhwan ibnina azakumullah, termasuk juga pelajaran yang kita dapatkan adalah malaikat tidak masuk ke kamar ketika mereka atau ketika manusia dalam keadaan sudah melepas pakaian luarnya dan dalam keadaan sudah memakai pakaian tidurnya. Juga doanya Rasulullah SAW untuk ahlul kubur. Demikian pula kita mendapatkan pelajaran yang berkait dengan bab, yaitu pelajaran kecemburuan seorang wanita. Rasulullah SAW melihat bagaimana kecemburuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau tegur satu sisinya, tetapi beliau maklumi sisi yang lain. Artinya satu sisinya, jangan sampai engkau mengira bahwa aku akan berkhianat. Begitu. Ini pelajaran tentunya. Sedangkan Aisyah, masalahnya hanya kecemburuan. Sama sekali tidak menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak adil atau berkhianat dan sebagainya. Tidak demikian. Tetapi mungkin ada keperluan pada istri yang sana, atau ada hajat pada istri yang sini, sehingga Aisyah bertanya-tanya, kemana? Ada apa? Dan inilah yang namanya kecemburuan yang ada pada seorang istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Seorang Nabi dan seorang istri yang dikatakan istrinya akan menjadi istrinya nanti dalam jannah, ternyata masih punya kecemburuan. Apalagi wanita-wanita yang bukan sahabiyat, bukan azwajun nabi, tentunya mereka memiliki juga kecemburuan, bahkan kadang berlebih dan kadang jatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Cemburunya wajar, tetapi kalau kebablasan sampai pada perkara yang haram atau bahkan zalim, maka itu yang dilarang. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan masyaallah pelajaran yang banyak dari hadis tersebut, kisah Aisyah. Termasuk pelajaran yang perlu kita perhatikan. Aisyah saat itu ditegur oleh Nabi. Tetapi lihat, beliau ceritakan tentang dirinya ketika dirinya ditegur oleh Rasulullah SAW sebagai pelajaran. Artinya apa? Membenarkan apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa ahlu sunnah itu akan menyampaikan ma lahu wa ma alaihi. Ahlu sunnah itu akan menyampaikan ilmu, apa yang mendukung dirinya ataupun yang menyalahkan dirinya. Berbeda dengan ahlul ahwa yang menyampaikan hanya perkara yang mendukung dirinya tapi disembunyikan perkara yang menyalahkan dirinya. Sedangkan ahli sunnah menyampaikan apa yang mendukung dirinya ataupun yang menyalahkan dirinya. Dan diantara contoh teladan mereka adalah istri-istri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku pernah ditegur oleh Nabi SAW, bahkan pernah sampai didorong oleh beliau, karena ketika cemburu aku mengikuti beliau kemana beliau pergi, yang ternyata Rasulullah SAW dipanggil oleh Jibril untuk mendoakan ahli al-baqi'. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ilmu melalui lisan Rasulullah SAW, melalui kitab yang diturunkan kepadanya dan juga disampaikan kepada kita oleh istri-istrinya yang salihat mu'minat. Tidak disembunyikan, disampaikan kepada kita sehingga kita tahu bagaimana kecemburuan dan sebatas apa dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.